ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sebagaimana juga dari ciri ahli sunnah, ya, dari karakter dakwah mereka, mereka ini mengajak kepada akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Karena itu di buku-buku akidah ada pembahasan tentang akhlak yang mulia, dimasukkan pembahasan akidah oleh para ulama karena pentingnya. Iya,